Dengan mendekatinya hari kemerdekaan, apakah sebagian orang memasang lampu kelap-kelip? Apakah hukumnya? Lampu kelap-kelip di depan rumahnya. Lampu kelap-kelip, bendera, umbul-umbul, dan sebagainya itu adalah tanda kegembiraan kalian, kegembiraan kita semuanya rakyat Indonesia, menyambut ke hari kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah itu berkaitan dengan agama? Itu masalahnya. Yang pernah saya dengar, wallahu ta'ala alam, karena itu adalah bukan di atas namakan agama, maka itu urusan dunia kalian. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kemudian dijadikan sebagai ibadah, maka ibadah itu ada aturannya, ibadah itu ada syariatnya, ada tuntunannya, ada dalil-dalilnya, wallahu ta'ala alam. Apalagi kalau diperintah oleh pemerintah kita, maka ta'atul wula, taat kepada waliul amr, disuruh oleh Rasulullah SAW. Ati Allah wa atu rasul wa ulil amri minkum. Barakallahu fikum. Ini ala qawlin, menurut salah satu pendapat mereka, para ulama, wallahu ta'ala alam.